Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Seandainya kita seorang istri ya, kan kalau dalam rumah tangga itu bagusnya sholat itu harus berjamaah dan gitu. Kemudian kita mempunyai seorang suami yang sekiranya ilmunya kurang dalam ilmu pemahaman agamanya. Ketika bersolat jamaah, bacaan Al-Qurannya pun kita tahu bacaan Al-Qurannya banyak yang salah yang gini. Dan hati kita jadi ragu-ragu ketika sholat berjamaah dengan gimana caranya seorang istri menyikapi suami yang seperti itu dalam urusan ibadahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami bacaannya tidak benar. Jadi begini ya, di dalam masalah sholat berjamaah, menurut pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwa kalau ada seorang imam bacaan fatihahnya enggak karu-karuan, maka bagi makmumnya tidak boleh ngikut. Termasuk menurut madhab Syafi'i yang dikukuhkan nomor satu, kalau ada seorang imam tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah bagi makmum untuk mengikutinya. Lah ini pendapat nomor satu, berat tapi. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang juga diamalkan menurut madhab Imam Syafi'i, dan pendapat ini juga tergolong kuat. Bunyinya begini, al-ibrah bi'tiqadil imam ila bi'tiqadil makmum, maknanya begini, kalau asalkan sholat itu sah menurut imam itu sendiri, misalnya bacaan fatihahnya enggak karu-karuan, haf jadi ka, al-kam misalnya, tapi karena memang bisanya seperti itu, kalau dia sholat sah atau tidak? Sah. Karena sholatnya sah, maka siapapun boleh mengikutinya. Jadi Anda enggak usah ragu. Ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua, asalkan memang dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan diri, sudah belajar. Ini memang terjadi seorang qori, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan. Ada seorang hafidhah Al-Qur'an, perempuan hafal Al-Qur'an. Ya karena kebodoh-dohannya, dia tidak mau jadi makmum sepanjang hidupnya. Merasa dia kiroahnya paling bagus. Innalillah. Jadi ini karena kebodohannya itu selalu memisah. Setiap yang jadi imam selain dia itu langsung sholat sendiri. Subhanallah. Orang bodoh kok kelewatan ya? Itu bodoh kelewatan dan kita melihat. Diingatkan tidak bisa. Kenapa? Enggak boleh saya ngikut dia. Tidak tahu apa karena kesombongannya. Ikut jamaah keutamaan. Mentang-mentang dia qori hafal Al-Quran, cara bacaannya bagus, juara. Jadi kalau ada imam orang lain gak mau sholat. Nah ini karena bodohnya dia. Sementara Islam itu sederhana, yang jadi imam, imam. Imam tidak harus hafal Al-Quran. Biasanya orang yang disepuhkan, orang lebih faqih, lebih punya ilmu. Intinya makhrajnya keluar benar semuanya. Bahkan kalau seandainya kita menemukan satu imam kok bacaannya belepotan, asalkan dia tidak disengaja, kita ngikut di belakangnya pun sah. Tapi juga dianjurkan bagi imam itu harus tahu diri dong. Kalau sudah belepotan masa jadi imam besar ya. Jadi imam di masjid gede orang pada ngedumel. Tapi masalah sah-sah saja. Tapi hubungan suami istri harus lebih indah. Biarkan suami malah dipacu. Jangan ngalah, gak mau saya jadi imam malah gak sholat nanti. Bahkan dipacu abang. Termasuk anak-anak kita, para ibu. Didik anak-anak kita yang sudah mulai gede untuk jadi imam. Bacaannya kayak apa? Jadi imam dek. Jadi imam bangga itu anak jadi imam. Suami seneng sudah jadi imam sama istrinya. Padahal belajar Al-Qur'annya dari istrinya. Alhamdulillah. Wah, abang bagus hari ini. Lumayan. Jadi jangan terlalu keras. Masalah was-was itu biasanya khawatir kita kesombongan. Sehingga ada orang di dalam sholat itu ngoreksi kiro'ah bacaannya orang. Tanpa dia harus memperhatikan maknanya. Sehingga para masyayikh itu menyederhanakan bacaan. Setelah orang belajar dengan bahasa yang fasih, setelah itu menyederhanakan. Tidak harus dia ribut dengan urusan bacaan itu, khawatir malah dia itu nanti pengen dibilang, inilah bacaan yang paling hebat di saat menjadi imam di masjid ini. Oh, lupa tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disederhanakan masalah bacaan, tapi ingat, tetap bacaan lebih fasih adalah lebih bagus. Yang penting hak makhrajnya keluar, itu selesai. Tetapi, keutamaannya adalah tetap dengan tajwid. man lam yujawwidil Qur'ana athim, ya katanya. Yang tidak pakai tajwid adalah dosa. Benar, itu kalau orang sengaja nyalah-nyalahin. Tapi kalau suami kita yang memang selama ini tidak pernah bisa Al-Qur'an, suruh tajwidan baru sholat, bisa enggak sholat sepanjang hidupnya itu? Ah? Dan ustaz tajwid itu sebagian tempat menjerumuskan. Ustaz tajwid, taunya tajwid dok. Sehingga kalau ada ibu-ibu baca Al-Qur'an salah dimarah, ibu ini jangan baca Qur'an salah-salah, bikin gatel telinga. Kayaknya lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada orang tua ngadu, ya Rasulullah, aku baca Quran, belepotan. Maksudnya tak jadi asin, jadi shot, gak karu-karuan. Bagaimana ya Rasulullah? Apa dibentak oleh Nabi Muhammad? Jangan baca Quran. Enggak, Bu. Dapat dua pahala, Bu. Kok gitu? Pertama, pahala baca Al-Quran utuh. Pahalamu utuh sama dengan bacaannya ustadz yang bagus itu. Dua, repotmu itu sudah tahu repot masih maksa, hebat dua pahala ini. Ah, ini Rasulullah. Lah ini ustaz tajwid menjadikan orang enggak mau baca Quran ini. Akhirnya ya sudah enggak mau. Akhirnya baca Quran pelan-pelan malu. Setelah malu, santolin aja sudah enggak baca Al-Qur'an. Nanti dimarahi sama ustaz tajwid. Nah, ini paham. Jadi sederhanakan masalah baca Al-Qur'an, intinya berusaha untuk baca yang benar. Kalau melihat suami kurang, memang suaminya baru baca Al-Qur'an, baru belajar, dimaafkan. Ayo. Banyak imam, tetap jadi imam.